kita bersama. Di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah, biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu. Dan kau bisikkan percikan rasa sayang, pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita. Reguk dan teguklah mimpiku dan mimpimu. Ucapan janjimu, dan kau bisikkan.